Dia jujur tak akan bohong, seperti anjing melolong. Tiap hari ku teriakan namamu, ya namamu. Sebentar aku ke langit, akan ku gendong rembulan, ku kantongi bintang-bintang, segera ku bawa pulang. Dia pasti tak akan bohong.